Alhamdulillah, madu wa istainu wa astaghfir. Wa a'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa inna kulla bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Nah, kita lanjutkan insyaallah adab yang ke-11 dari adab makan dan minum. Dari adab makan dan minum. Adab yang ke-11 yaitu adab berkaitan dengan kalau makan itu dengan berapa jari? 3 jari. Sunahnya dalam bab adab makan dan minum itu dengan 3 jari. Ini beralasan dengan hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu bi salasati asabi' wa yal'aqu yadaha qabla an yamsahaha. Adalah Rasul alaihi salatu wassalam kana berfaedah istimroriyah, itu faedah usul, atau kata kana itu berfaedah istimroriyah. Kama yaqul Imam Ibnu Daqiq alaih rahimahullah ta'ala dalam syarhul umdah. Jadi kana faedah usul berfaedah istimroriyah. Terus menerus Rasul alaihi salatu wassalam ketika makan itu dengan memakai 3 jari. Memakai 3 jari. 3 jari ini yang mana? Jempol atau jari kelingking atau jari apa? Ya pokoknya 3 jari gitu ya. Itulah pemahaman kita 3 jari. Yang penting 3 jari ya gitu kan. Nah, ntar kita sebutkan ulamanya apa 3 jari ini. Kan enak kalau mahadisnya 3 jari. Gitu kan? 3 jari terserah. Terserah. Faedah usulnya terserah. Yang namanya 3 jari. Ma'abhamahur Rasul. Apa yang Rasul buat ibhamkan. Kita ibham. Kita gak bisa tayinkan begitu. Tapi kita kan memahami sunnah kan di atas pemahaman ulama. Nah, kita arah ke sana masih. Apa yang diibhamkan oleh mereka, oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka mufassarnya kita lihat pemahaman, bagaimana pemahaman mereka. Kan begitu. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjilati tangannya sebelum dia mengusapnya. Dijilati dulu tangannya. Nah, ini adab yang kedua ya. Makan dengan 3 jari. Kemudian jari yang dia makan itu apa? Dijilati. Ya. Dijilati. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut insyaallah. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala an juga menjelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza akala la idza kana idza akala ta'aman laiqa asabi'ahu salat. Adalah Rasul alaihi salatu wassalam apabila beliau makan, beliau menjilati jari yang 3. Jarinya 3. Menunjukkan kenapa 3 jari dijilati. Memang itu dipakai makan. Nah, kalau 5 jari dijilati berarti mengani 5 jari. Karena yang dijilati 3 jari. Berarti 3 jari itu yang dibikin makan. Yang dipakai makan. Nah, nanti kenapa 3 jari mengada apa, 5 jari mengada apa. Begitu ya. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan di sini. Nah, kata beliau, di dalam hadis ini ada beberapa sunnah. Beberapa perkara sunnah. Di antaranya kata beliau, adalah dianjurkan makan dengan 3 jari. Jangan ditambahi jari keempat dan jari kelima. Berarti 3 jari doang ya. Fala yadhummu rabi'an wala khamisan. Jangan digabung. Karena 3 jari itu jari keempat dan jari kelima. Berarti mencari jari top. Kecuali kalau makanan itu enggak bisa dengan 3 jari. Kalau enggak bisa dengan 3 jari, boleh digabung jari keempat dan jari kelima. Kalau memang makanannya enggak bisa dengan 3 jari. Kayak apa? Soto. Makan soto-soto lamungannya. Mana bisa makan dengan 3 jari dengan orang soto? Kuahnya banyak. Ya enggak bisa. Atau soto daging atau apa gitu ya. Enggak bisa dengan 3 jari. Kalau enggak memungkinkan dengan 3 jari, bolehlah dia ke yang keberapa ini? Yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Digabungkan sekalian. Tapi kalau 5 jari enggak bisa, jangan dari kiri Pak Oleh. Nanti mau masuk yang lain nanti punya. Baik. Kemudian setelah itu Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan 3 jari yang mana? Kata beliau, al-wusta was-sabar wal-ibham. Jari ibah dari jempol 1, 2 jari sababa dari telunjuk, 3 dengan jari apa? Tengah. Ini yang namanya 3 jari. Jadi 3 jari ini adalah ini. Ibham, wusta, sababa. Ya, ini 3 jari. Di mana ini? Kapan hari ini lagi? Kapan hari ini? Nanti insya Allah. Nah, kata beliau, kenapa dengan 3 jari ini? Ulama yakul, kama yakul Nawawi Ibnu Hajar, fari'anna hada adallu. Adallu ala tawadhu wa adallu ala adami syaraf. Makan 3 jari ini adalah menunjukkan, lebih menunjukkan tawadhu'nya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala dan lebih menunjukkan tidak rakus di dalam makan. Tapi kalau santri makan 5 is, kelihatan tidak. Disebutkan oleh para ulama yang lain bahwa ada gunma al muakil dan ini adalah beradab bersama teman yang lain yang makan bersama dia. Jadi kalau sudah 5 jari teman itu sudah jauh. Kaku tidak kecuma nanti bisa. Mau gak mau atau kalau tadi 3 jari lapar saya. Aduh daripada lapar, get aja 5 jari. Jadi tambah balapan dalam makan. Di atas antri kan ngono. Di atas antri ngono. Nah, begitu kondisi yang ada. Nah, barakallahu fikum. Tadi kan ya ini terkait dengan bab masalah 3 jari. Setelah selanjutnya, di sana ada hadis memang menerangkan Rasul alaihissalatu wassalam itu makan dengan 5 jari. Memang ada hadisnya, cuma hadis yang disebutkan oleh mereka disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Maudhu'at. Berarti hadisnya Allah. Hah? Maudhu'. Hadisnya Maudhu'. Meskipun pembahasan tentang Maudhu'at Ibnu Jauzi, pembahasan panjang dalam ilmu shalah hadis. Tapi intinya hadis ini adalah hadis Na'am Ikhwat. Dikatakan oleh Al-Bani Rahimahullah, hadis ini Maudhu' dalam kitab silsilah. Lu'aifah. Itulah tadi hadis yang menerangkan anak Nabi alaihissalatu wassalam makan dengan 5 jari. Itu hadis palsu. Kelas hadisnya palsu. Berarti berapa jari sekarang? Tinggal 3 jari. Nah. Kemudian selanjutnya. Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala punya kritikan sedikit terhadap orang-orang yang mencela makan dengan sendok. Makan dengan kan 3 jari. Nah, sekarang makan dengan sendok gimana? ala kulli hal terkait dengan makan dengan sendok secara umum, ikhwan, seorang tidak bisa mengingkari makan dengan sendok. Meskipun pada dasarnya al-asl adalah sunnahnya dengan tiga jari. Kama yaqulu Syekhuna Mukbil rahimallahu taala dalam durusnya, qal al-asl as-sunnah huwa dengan tiga jari. Al-asl fi sunnah adalah dengan tiga jari. Karena apa? Itulah yang datang dari hadis. Amin Nabi alaihi salatu wassalam. Faqad qala as-sahaba, faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu dan setelahnya. Karena itulah al-asl adalah dengan tiga jari. Cuma Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala mengingkari kepada sebagian orang. Kepada sebagian orang. Yang apa ini? Mengingkari kepada sebagian orang yang orang ini mengkritik jangan makan dengan sendok. Al-Albani rahimahullah mengatakan, antum mengingkari enggak boleh makan dengan sendok. Anta sendiri khalaf sunnah. Engkau sendiri itu menyelisih sunnah. Apa? Kalian makan dengan lima jari. Bahkan khalaf sunnah. Engkau telah menyelisih sunnah. Nah, disertai dengan itu, engkau menyelisih orang-orang yang makan dengan sendok. Kalau secara amin ya, kan? Kalau dia makan dengan sendok, tentunya kan tiga jari kan ya? Tiga jari kan? Dengan dua jari bisa ya, rencananya. Ya kan? Dengan dua jari kan bisa. Cuma terkait dengan ini, anta telah enggak mau makan dengan sendok, fa anta khalaqta sunnah, makan dengan lima jari. Maunya beliau, kalau kita mau ambil ke jari aja, enggak, kalau saya amankan. Enggak usah engkau mengingkari dengan sendok, wa kalau engkau menyelisih sunnah, engkau sendiri makan dengan lima jari, wa anta menyelisih makan dengan sendok. Padahal pertimbangannya, sendok dengan lima jari, mendingan sendok daripada lima jari. Begitu. Tapi bukan berarti makan dengan sendok itu sunnah, tidak, tetap sunnah dengan tiga jari. Tapi kalau kondisinya dengan sendok dan ini adalah bukan perkara ta'abudiyah kata beliau, kayak naik sayyara itu bukan perkara ta'abudiyah, kayak perkara wasail saja, fa anta wasila untuk bisa makan dengan tiga jari engkau pakai dengan sendok. Kalau bahasa enggak mengapa. Balesa amru ta'budiyah harus tiga jari begitu. Dan boleh engkau memakai sendok dalam bab wasail wasilah wasilah saja. Tapi tetap asal sunnahnya adalah dengan tiga jari. Jelasin insya Allah. Kesimpulannya, al-asal makan sunnahnya dengan tiga jari. Dan tidak mengapa kalau Anda memakai dengan sendok. Cuma kalau kita pakai lima jari, khalaqna sunnah. Kita menyelisih sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Jelas. Yang kedua, terkait dengan nasi. Perkara nasi ini adalah kama yaqulu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, nasi ini terus kalau untuk orang Arab termasuk perkara yang sulit kalau pakai tiga jari. Makanya orang Arab kalau makan nasi lima jari. Gak ada sesudah tiga jari. Itu masih keleleran, masih jatuhan. Itu orang Arab. Orang Arab kalau makan nasi, sudah lima jari, itu pun gak bisa masuk ke mulutnya semuanya. Masih banyak yang tumpah. Walihada yakul syekh Ibn Utsaimin, karena rut ini termasuk hal yang gak memungkinkan dengan tiga jari, boleh lebih daripada itu. Kami diaman dulu sama ya. Bukan para pelata, para masyarakat tidak bisa makan. Nah, karena tidak terbiasa makan nasi. Mereka terbiasa makan apa? Makan roti. Nah, kalau untuk kita, bisa tidak dengan tiga jari ini? Bisa cuma lama. Anak berpikir dengan ini ya, Pak. Anak baca sebuah kitab terkait dengan hemat dan waktu. Kayak Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Kalau status dengan makan dengan Allah, ini tiga jari kapan hari ini? Anak ingat sebuah cerita dari Abu Hatim rahimahullah ta'ala. Beliau dalam posisi lapar. Dan beliau harus datang ke majelis syekh untuk mengambil hadis harus sekian-sekian waktunya. Apa yang dia kerja, apa yang beliau kerjakan itu? Roti yang keras itu dimasuki air aja jebret, kan hancurkan. Meskipun rasanya sudah rasa gadegadu mungkin ya. Roti sudah tawar, sudah enggak air, sudah roti tawar, roti keras. Tapi kalau dia makan, dengan kerasnya roti itu membutuhkan berapa lama? Maka mau enggak mau, bagaimana dengan cepat, sudah dimasukkan air, selesai dimakan. Karena apa? Karena apa? Perhatian dengan waktu yang tidak terbuang. Nah, kalau kita makan nasi tiga ini, kapan hari ini belajar ya? Itu kalau pengen belajar, tapi enggak, oh, pengen turu kok. Pengen tidur kok. Itu bermasalahnya dulu dan sekarang beda. Kalau kita yang pengen tidur gitu lah, teman-main atau yang lainnya. Kalau mereka dulu begitu ya, Tuhan. Ya, pulasannya biar ya makan dengan tiga jari itu ya menunjukkan tidak apa, terlalu serah kalah dengan makanan yang ada tadi, ya begitulah ikhwan barakallahu'alaikum. Dan tolong perhatikan juga dengan teman yang makan sama Anda, jangan kok emangan kebutan kayak apa, ya itu juga teman Anda juga punya hak makan di situ. Jadi harus kita perhatikan, harus paham lah kalau kita makan jamaah, teman Anda juga punya hak di situ. Jadi kalau kita makan khawatir mengambil haknya teman repot, makanya kita harus paham dan makan kondisinya gimana dan seterusnya, karena masing-masing punya hak dalam makanan yang kita makan itu. Wa'alaikumsalam. Saya selanjutnya. Yang kedua belas, disyariatkan menjilati jari yang dia sudah makan. Kedua, nampannya dijilati. Ya. Nampannya dijilati. Setelah itu yang jatuh diambil. Sudah yang jatuh diambil. Ini adab yang harus kita perhatikan. Syariat ya menjilati ya jari yang kita selesai untuk makan tadi. Kedua, jilati apa lagi? Nampannya ya, nampan dijilati. Ini kalau ingga masyarakat gak sopanik pol, serakah. Kalau santri masuk rumahnya orang umum, kemudian jangankan menjilati piringnya, tangannya dijilati, pelesu, kau nemangan mana? Dibilang katanya lapar, padahal asalnya udah kenyang. Cuma ingin mengamalkan sunnah, masyarakat menuduh itu adalah lapar. Sehingga geleng-geleng itu. Pernah ada santri gitu kan. Dulu-dulu di rumah itu saya sendiri. Harus mengamalkan sunnah. Katanya itu lapar. Disekati lagi. Dimakan gitu lagi. Apa itu nampan? Ya memang kalau ini memang lapar. Ya memang lapar dan mengamalkan sunnah memang. Kalau ini memang gitu loh. Jadi kalau di sini semisal itu. Jadi ini jadi apa syariat kalau jari yang sama dijilati ya. Kedua yang jatuh ya, yang jatuh itu diambilin dan jangan sampai tangan itu dicuci dulu sebelum dijilati ya, sebelum dijilati nggak disunahkan ya untuk dicuci dulu, jilati dulu baru dicuci kalau sudah dijilati. Ini semuanya berdasarkan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yulqaha. Tidak boleh salah satu di antara kalian apabila salah satu di antara kalian memakan suatu makanan fala yamsah yadahu. Maka janganlah dia bersihkan tangannya sehingga dia menjilatinya atau orang lain suruh menjilatinya. Orang lain. Dia yang menjilati, itu mana? Yal'aquha atau orang lain yul'i. Bedakan ya, yal'aqu dengan la'iqa, yal'aqu dengan al'aqa yul'i. Kalau yul'i orang lain suruh menjilati, Kalau ialah aku, dia yang menjilati sendiri. Paham? Jadi jangan dicuci ya tangannya dulu sehingga dia menjilatinya atau orang lain yang menjilatinya. Orang lain kok begitu? Nah, tak dulu keterangannya ulama dulu. Nah, kalau kita pahami sendiri enggak bisa, kita terus tunggu dulu keterangannya ulama. Apa makna yulikwa? Yaitu menjilat siapa orang lain yang disuruh menjilat siapa. Ini dibutuhkan dulu ntar ulamanya dulu. Kalau kita pahami urutan jurusannya. Nah. Kemudian disebutkan dalam hadis lain, kenapa kita menjilati tangan kita atau piring kita, kenapa kita jilati? Karena kita enggak tahu barokah itu di mana. Apakah barokah itu yang kita sudah makan atau barokah itu masih kecicir di tangan kita atau masih kecicir di mana di piring kita? Karena kita enggak tahu barokah, kita rakus dengan barokah ini, bukan rakus dengan makanan, tapi rakus dengan barokah. Gitu lho, Mas. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Qala innakum la tadruna ayyul barakah, karena kalian tidak tahu kemanakah itu barakah. Bisa jadi barakah itu terletak pada makan yang tersisa atau pada yang nempel di tangan Anda atau yang nempel di mana? Di piring Anda. Paham ya, kan? Karena tidak tahu kemanakah barakah itu berada, makanya dihabiskan semuanya. Loh, ada apa sih barakah? Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, barakah itu Masya Allah ya, kan? Keluarga barokah kayak apa, ilmu barokah itu kayak apa, duit yang barokah itu luar biasa yang namanya barokah. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bagaimana tentang barokah itu. Aisyah radhiyallahu taala anha ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memiliki beberapa makanan tok. Tapi setiap kali makanan yang beliau makan itu enggak pernah dikilo, enggak pernah dihitung. Maka makanan yang sedikit itu enggak pernah habis oleh Aisyah radhiyallahu anha, enggak pernah habis. Tapi suatu saat beliau kilo, dia kilo tinggal berapa kak ini? Ternyata makanan itu cepat habis. Makanya untuk keluarga kalau punya beras, enggak usah dihitung-hitung, untuk pemangan cukup-cukup ngono ae tinggal kilo. Ya kulo ulama, ada apa dengannya sih? Lihat, ketika Anda tidak menghitung, maka iman Anda kepada Allah lebih besar. Kalau masih ada kok. Berstandarnya engkau kepada Allah luar biasa. Tapi kalau sudah ini habis, bukan berstandarnya Allah besar. Aduh, kalau saya tidak, gimana nanti ini? Kurang kan? Lah, udah. Pasrah, kepasrah engkau kepada Allah, musnah di situ. Makanya punya duit, kalau tadi tadi hitung aja. Terus pokoknya di rumah, kalau di jiwa-jiwa, dibikin besi ada, diambil, ambil, nanti tinggal kalau habisin ketahuan dong. Tapi kalau Anda hitam, gitu, hilang barokahnya. Sehingga uang itu cepat habis. Permasalahan namanya barokah terkait dengan masalah itu. Balam makilah ketika dikilo, air dihitung, seterusnya, fandinya disuruh, habis dengan cepat. Itu contoh barokah. Kalau bab makanan yang ada di rumah, makanya mungkin kontante itu ganteng, sama 10 kilonya, sama 3 orangnya, beda nanti habisnya. Kalau 10 kilo, lo kenapa ya? Kalau itu kan dihitung setengah, tapi permasalahannya lain. Mungkin namanya barokah, makan dikit tidak kenyang gitu lah, namanya barokah. Itu nih barokah. Begitu juga dalam bab yang semisal ini. Makanya kita perhatikan, makan-makanan itu ya kita sangat sampai hilang itu karena barokahnya ada di situ. Kemudian selanjutnya dalam hadis yang lain, idza waqat luqman tu ahadikum fal ya'khudha fal yumti ma kana fi yada wal yaqulha wa la yada li syaitan. Lihat kata Rasulullah, apabila jatuh makanan dari kita, maka hendaknya dia ambil makanan itu. Dan jangan sampai ya, valium tidak bersihkanlah. Kalau memang ada kotoran, bersihkanlah kotoran itu. Jangan dibuang. Dan hendaknya setelah dibersihkan, hendaknya dia makan. Dan jangan sampai ditinggalkan untuk syaitan. Hadis ini ajar selanjutnya. Jadi sisa makanan atau yang jatuh dari makanan kita, itu kita ambil. Fal yakhudha, dan ini saya insya Allah, ini berfaedah wajib. Kama yakul al-bani rahimahullah ta'ala. Hukumnya haram, kalau kita biarkan haram hukumnya. Karena fal yakhudha, fi'il amr di sini. Al-bani yakul berfaedah wajib, rahimahullah ta'ala. Beliau condong hukumnya wajib. Makanya jangan dibiarkan. Nah, lihat saat santri ketika makan itu coba jatuhnya dibiarkan, marungun sisanya dibuang. Aduh, ini satu saja, satu yang jatuh dari makanan kita, dari suapan kita itu jatuh, itu disuruh ngambil ya, disuruh ngambil, apalagi dibuang itu. Kemudian jika lo memang ada kotorannya, bersihkan dulu kotorannya, setelah itu antas makan. Kalau andai kata sudah enggak memungkinkan karena terkena najis, kama yakulna wawir rahimahullah ta'ala, jangan dibuang. Kasih makan ke ayam atau ke hewan. Jangan sampai dibuang itu makan. Itu kata Nawawi rahimahullah ta'ala. Andai kata enggak memungkinkan karena terkena najis, ya kan? Sehingga enggak memungkinkan untuk dicuci atau dibersihkan, jangan dibuang. Sebab kalau kau buang, itu dimakan oleh syaitan. Maka enggak nyangka apa, engkau kasih makan ke hewan. Lima zekwan, karena syaitan itu hendaknya dihinakan, bukan dimuliakan. Hendaknya syaitan itu dihinakan, bukan dimuliakan. Nah, kalau kita muliakan syaitan, ya rutu urusannya. Ini memuliakan gaulah, apalagi menyerupai sebagaimana perlakuan dia. Mibabina Allah, mana tak boleh. Kan begitu kan, hendaknya syaitan dihinakan, bukan malah dimuliakan. Terkait dengan ini juga, nah, dalam rangka menghinakan, jangan dikasih makan, enggak, aman sudah. Begitu lewat. Ya ini jangan sampai dibuang begitu aja. Nah, yang ada. Kemudian selanjutnya, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala punya qaul baru yang harus dipahami. Tadi disebutkan yang namanya syariat itu menjilati apa? Menjilati langsung nampannya. Bagaimana kalau kita, tangan kita usapkan ke nampan, lalu kita menjilati jari kita? Jelas? Jelas ya? Jadi kita bukan kok nampan kita jilati, kan jilati anu enggak. Tapi kita bersihkan nampan itu dengan jari, lalu kita apa? Apa kita ikhwan? Nah, menjilat tangan kita. Al-Bani rahimahullah ta'ala dalam kitab silsilah dia mengatakan semisal itu. Jadi, lakul asobe menjilati jari-jarinya walqas asibiha. Dan menjilati nampaknya dia dengan apa? Dengan jari-jari. Zohir kalam beliau jelas. Zohir kalam beliau jelas untuk nampan. Gak mesti harus menjilati nampaknya. Tapi menjilati apa? Tangan. Yang tangan diusapkan di mana? Di nampan. Baru kita jilati apa? Apa namanya? Nah. Itu kata beliau. Cuma ingat ya kawan. Kalau kita lihat kalamnya ulama tadi. Kita dapatkan doin sekali para ulama itu mengatakan apa? Menjilati nampannya. Mubasarotan langsung nampannya. Itu kalau kita lihat kalamnya mutakot dingin. Nah, terus gimana ini? Nah, ini anak bilang la'ala. Anak bilang la'ala. Ya. Setelah dipikir, anak bilang la'ala. Barangkali, taujinya. Anak gak nyalakan beliau. Tapi tetap anak lebih condong kalamnya mutaqaddim jelas. Bagaimanapun keadaannya mutaqaddim bagaimanapun lebih didahulukan. Cuma sebelum kita menyalahkan orang, kita kasih tahu dulu. Barangkali Imam Al-Albani rahimahullah taala memegang dengan ilah. Apa ilah ini? La'allakum la tadruna ayyal barakah. Karena kalian enggak ngerti di mana kabar barakah. Lah, setelah dari nampan itu kita bersihkan apa dengan apa? Jari kan sudah bersih kan? Sama aja dijilati gitu loh Pak. Paham kan? Jadi ikan masih ada sisa nampan. Sisa makan yang ada di nampan. Kita bersihkan dengan tangan kita. Kan otomatis kan sudah bersih juga kan? Sebagaimana kita jilati gitu loh. Maksudnya loh Pak. Itu tauji kalam beliaunya begitu. Tapi bagaimanapun. Kalau memang bisa. Kita tetap berpedoman dengan kalam yang mutlak dingin. Kita jilati nampannya. Itu yang wahir. Paham ya, Pak? Tapi kalau andai kata ada yang menjilati sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Bani rahimahullah taala, maka taujinya la ala semisal ini. Yaitu apa? Karena ilah. Karena ilahnya kan kita enggak tahu mana barokahnya. Gitu loh, ya. Kita enggak tahu mana barokahnya. Ketika kita bersihkan dengan jari kita, ya kan? Nampan itu kan bersih, sama aja dengan dijilati, gitu kan? Maka kaidah usul apa? Al illat yaduru ma illat wujudan wa adaman, kan? Apa kaidah tadiyah? Apa kaidah tadiyah? So. Apa kaidah tadi, so? Hah? Allah Ustaz, mana kaidah? Abu Malik. Al hukmu apa? Wa kullu hukmin da'irun ma'a illati wa illati aujabat li syariyati. Nah, memang hukum itu semua hukum berputar bersama ilahnya. Lah, ilahnya itu kan apa? Kita enggak tahu mana barokahnya, kan? Nah, maka barangkali barokahnya itu ada di dalam apa? Di sisa apa? Sisa kita, kita bersihkan, kita ambil dengan makan apa? Dengan jari kita, lalu kita makan, isinya kan sama masuk ke dalam perut kita. Gitu loh masalahnya. Inilah alat misal itu untuk tauziah yang ada. Nah, Mekwan. Sebagian orang jijik dengan menjilati jari. Sebagian orang jijik menjilati dengan jarinya. Dibantah oleh Khattabi rahimahullah ta'ala. Bantahnya begini. Ini perhatikan itu Ustaz Bukhari. Makan jangan sampai ada satu-satu tuh. Tak boleh ya. Terus, Khattabi menjelaskan begini. Sisa yang ada di jari Anda, itu kan bagian dari makan yang kalian makan, kan? Ya enggak? Nah, kalau Anda merasa jijik dari sisa-sisa yang ada pada tangan Anda, maka hendaknya engkau jijik juga pada apa? Makanan yang kamu telah makan itu. Karena sisa itu adalah bagian daripada asal. Kalau asalnya kamu enggak jijik, lazimnya sisa juga enggak jijik. Kalau jijik pada palanya, lazimnya asal kamu juga jijik. Muntahkan semuanya selesai dalam perkaranya. Tidaklah ada kata-kata jijik, melainkan kamu itu enggak mau dibaca selesai perkaranya. Tidak ada, karena sama ada bagian daripadanya. Karena yang tabang adalah bagian daripada asal. Kalau asal-asal enggak malah jijik, hendaknya cabangnya juga engkau tak merasa jijik. Kenapa tuh gila-gila dan nanti gila-gilakan yang lainnya daripada yang lainnya. Nah, begitu lah, Pak. Seterusnya, makna yul'iqwa, kata Imam Sindi, rahimahullahu ta'ala, hendaknya orang lain yang menjilati. Maknanya, mimman la yatakazzar. Yaitu orang yang tidak merasa jijik darinya. Kalau orang enggak merasa jijik darinya, maka boleh dia menjilati tangannya Anda. Jadi mukoyid ya, mimman la yatakazzaru, dari orang yang dia tidak merasa jijik darinya. Kayak sahabat kata Imam Sindi, istri. Istri suruh jilatinya, jilatinong. Tapi enggak semuanya istri itu, apa? Oh, istri jijik, ya oke. Tapi kan umumnya istriku, jangankan jilatan sisa makanannya. Wong sisa apa? Kalau cinta itu sisa bagian kotoran pun istrinya dijilati. Saking cintanya kan ngono toh. Nah, itu kan umumnya kan ngono. Gitu loh. Gitu ya, Pak. Kemudian kayak anak kepada bapak, itu kalau nggak jijik. Kata beliau, murid kepada gurunya. Murid kepada gurunya yang dia meyakini tangane gurune iku ana berkahe. Gitu ya, Pak. Sing ana berkahe. Lah ini dipraktekkan sama orang-orang sufi. Ya, sufi jangankan itu rebutan, sisa tanganan rebutan. Rebutan karena memang mereka meyakini di tangan Pak Yai itu berkahe akeh. Ngono le, Pak. Dan ini jelas tidak bisa. Karena Pak, lihat. Imam Nawawi dan juga yang lainnya sering ngomong semisal ini. Berkah orang alim. Berkah orang alim. Dibantah oleh Ibn Baz. Rahimahullah ta'ala. di dalam taklik beliau Fathul Bari sering bantah. Fakal tidak ada berkah melainkan hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maafkan, andai kata tangannya orang alim itu berkah, tentu lebih dulu mendahului siapa? Sahabat Nabi kepada Abu Bakar, kepada Umar. Yang Abu Bakar itu apa? Sahabat atau manusia dari umat nama itu terbaik. Terbaik kan? Tentunya mereka rebutan untuk meminta berkahnya Abu Bakar. Tapi lam yujad walam yukal. Tidak ada nukilan. Laukana khairan. Lasababuna ilayna. Andai kata itu baik. Tentu mereka lebih mendahului kita. Dimana? Karena mereka lebih rakus. Lebih semangat mengamalkan ibadah dibandingkan kita. Lebih takwa daripada kita. Lebih dalam ilmunya daripada kita. Tentunya mereka lebih layak dan lebih mendahului. Andai kata itu baik daripada kita semuanya. Paham ya, Pak? Ini sepandi. Sering kita dapatkan kalam yang siapa? Nawawi, Tabarruk, Bisholihin, Wa'ilam Sindi, Syafi'iyah, Tabarruk, Bisholihin, dan juga ulang-ulang soal yang lain. Sering bilang Tabarruk, Tabarruk, Tabarruk. Wah, Rehman, lah, tinggal. Jelas, insya Allah ini? Jelas. Mampu, insya Allah? Nah. Saya kan jam 1, katanya tadi, sudah habis ya? Habis. Kurang 2. Ya, insya Allah kan, ini kan belum selesai itu kesemahannya. Belum selesai itu baru bab pertama. Jilid pertamanya. Nanti ada jilid kedua. Nanti nggak tahu kapan, bulan kapan lagi, nggak tahu. Tinggal orang-orang Gresik yang punya. Amin. Saya insya Allah kan, di sini siapa yang punya silat. Tafadhol, dan sebelum ada akhilah kami umumkan juga insya Allah malam Jumat di sini ada daurah juga terkait dengan kitab yang ana tulis Khulafah fi Bayanil Umrah, sebuah kitab terkait dengan tata cara umrah. Nah, insya Allah karena ya banyak yang meminta terkait dengan tata cara umrah, insya Allah nah sampaikan di daurah malam Jumat. Malam Jumat besok ini. Malam Jumat, jadi setelah maghrib sampai selesai. Jadi acaranya malam. Nah, insya Allah. Al-Khulasa fi Bayanil Umrah. Nah, mepon itu kita baru tertulis. Nah, Al-Khulasa fi Bayanil Umrah, insya Allah. Nah, kalau ada hasilah, berarti tanggal berapa akan nanti? Tanggal berapa itu? 23, berarti tanggal 24 ya. Berarti 24. 24, karena malam kan sudah tanggal 24 ya. Berarti tanggal 24. Setelah maghrib, berarti malam. Malam Jumatan. Malam Jumatan, berarti insya Allah setelah maghrib. Di sini yang ingin minat ikut Allah lakukan terkait dengan umroh. Saya sampai di sini insya Allah. Siapa yang punya iskal atau pertanyaan, Allah lakukan suaraku Allah ikut. Kalau enggak ada, saya lebih suka. Disebutkan bahwa alasan menjaharkan bismillah adalah dalam rangka tanbih ke lainnya. Terus bagaimana jika memang dia makan sendiri? Apakah juga diperlukan dikeraskan? Ya enggak. Ya, tadi kan kalau dengan itu tadi apa? Apa tadi kata? Wa kullu hukmin da'irun ma'ilahi. Setiap hukum itu berputar bersama ilahnya. Kalau ilahnya ada hukum, ya kan? Kalau nggak ada ilah, ya nggak ada hukum. Begitu, itu kaidah usulnya. Jadi kalau nggak ada orang lain, seperti hilang ilah, tapi tetap kita membaca. Bukan yang namanya membaca, ingat ya, bukan dengan hati. Hati itu bukan membaca. Semua dalam ilmu bahasa kata qoro'a, kata qola itu adalah dilisankan, bukan di hati. Kalau hati itu amalan hati, kalau qaul qawla itu amalan lisan. Amalan lisan. Paham? Jangan di hati. Kalau hati enggak sah. Kayak mau Al-Fatihah, azkar itu amalan lisan, bukan amalan hati. Kalau dia baca dengan amalan hati enggak sah. Karena syaratnya harus dilisankan. Baru kamu perhatikan lo ya. Larangan bersandar membaca doa sebelum empat. Larangan bersandar. Apa ini? Apa ini? Rasul Muhammad. Kayaknya itu larangan bersandar itu apakah mencakup satu camilan atau dua camilan, kayaknya begitu. Itu kayaknya pertanyaannya itu. Iya. Iya. Mencakup satu camilan atau dua camilan. Nah, tinggal saya tanya, kalau dua camilan itu namanya makan apa enggak? Namanya makan apa enggak? Ya udah, kalau namanya makan, apakah makan secara bahasa diselakan harus satu piring? Enggak kan? Salah tadi masuk. Namanya makan. Makanya hadiskan, la'akulu, aku tidak makan. Kalimat makan, kaidah umumnya, kaidah bahasa, mencakup makan permen, mencakup namanya makan. Kecuali kamu keluarkan, permen itu enggak makan. Yo, orang-orang lain lagi. Selama kategori makan, ya makan. Apakah termasuk menyelisih sunnah seseorang yang tatkala memakan makanan kemudian makanan itu jatuh akan tapi jatuhnya di tempat biasa tikus lalu lalang? Imam Nawawi menjelaskan, kalau makanan itu jatuh di tempat kotor, bersihkan, ambil, bersihkan kalau bisa. Dan apa namanya? Yang kotor dibuang. Kalau andai kata jatuh dari tempat yang najis, maka bersihkanlah, cucikanlah, cuci. Kalau enggak bisa semuanya, baru makan, buang ke, kasih makan apa hewan. Lah, tempat jatuh, tempat lawannya tikus ini kotor atau najis? Kita bahas dulu, apakah tikus najis atau suci? Kita sudah sebutkan dalam dakhlun nafisa, kita dakhlun nafisa, kita katakan suci. Barakal Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Ibn Hazm, dan banyak. Karena apa? Al-asal semua hewan itu adalah apa? Adalah suci. Maksudnya, hewan, kata faida al-aslu fi miyahin at-tahara, kemudian apa? Wal-ardi, wa-tiyabi wal-hijara. Maka faida ini jelas semua hukum asal adalah suci. Bagi yang mengatakan tanji, najis alaih dalil. Maka harus mendatangkan dalil. Izan kita pilih yang mana? Kalian kotor. Ya kotor, dibersihkan yang kotor itu baru nanti bisa dimakan. Kan begitu kaidahnya. Bagaimana jika lupa baca bismillah tapi makan saja udah. Kalau makannya udah habis berarti alhamdulillah setan kenyang. Selesai. Karena apa? Aku mau apa? Maka bismillah ke usaha sudah masuk. Bismillah di awali wahri kalbika masih ada. Sedangkan itu sudah habis. Nah kalau habis ke setan senangnya pol. Hari selesai sudah perkaranya. Itu. Apa hukum makan dan minum dengan berdiri? Apakah haram? Ini insya Allah dalam apa ini? Pembahasan selanjutnya. Ada. Dan kulasok kami condong makan dan minum itu hukumnya makruh, balai sakit tahrim. Penjamaan dua dalil. Paham? Dalil yang itu zahirnya berfaedah haram dan ada perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam itu berfaedah apa? Dan Nabi alaihi salatu wasalam pernah melakukannya. Maka faedah usul dikompromikan. Dan pengkompromian yang paling bagus al-asal dalam larangan berfaedah tahrim illa li qarinatin tasrifuhu, kecuali ada qarinah yang memalingkan. minal nahi dari larangan haram berfaedah makruh. Dan kita punya korina yang memalingkannya bahwa perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam. Adapun perbuatan Nabi dikatakan ada uzur atau yang lainnya terbantah di kitab itu, ternyata sabar menunggunya insyaallah. Ya karena ya gimana ya? Ana mau tanya, apakah dibolehkan makan sambil berdiri ketika memakan makanan yang ringan? Dan apakah hukum seluruh makan yang disebutkan itu hanya ketika makan nasi atau juga pada seluruh jenis makan seperti makan buah dan semisalnya? Yang namanya makan tidak difokuskan itu makan nasi. Semua makanan masuk di situ. Dan ulama ketika menulis ini tidak ada kata-kata khasasan sirusun yoraono. Semua makan. Makanya ketika Rasul makan kurma, makan syatun. Ada dengan ada ya? Udia lir Rasul alaihi salatu wasalam syatun, makan kambing. Rasul yakulu tamro, makan kurma. Ya dulu enggak menunjuk, itu menunjukkan tidak mesti makanan pokok menjadi umum semua makan makanan. Jadi kata makan berdiri, minum berdiri itu terkait dengan semua minuman dan semua makanan. Bagaimana kalau makan dengan piring dipegang dengan tangan kiri? Dipegang dengan tangan kiri, antum makannya dengan apa? Nah, berarti kais mana makan? Beda hukum memegang dengan makan. Kalau megang terserah anda. Yang mana-mana makan itu masuk ke mulut anda. Sesuatu yang kau masukkan ke mulut anda itu namanya makan dengannya. Itu yang harus makan dengan tangan kanan. Adapun kalau sekedar megang doang, terserah kek, dengan kaki kek terserah. Kalau ada kata dengan kaki, yang namanya megang. Orang ada permasalahan. Pembahasan terkait dengan makan. Apa itu makan? Bukan megang. Jangan salah paham ya. Megang dengan makan beda. Paham ini usul ya, Pak. Ini semuanya harus paham usul gini ini. Jadi supaya tidak. Ini aja usul ini. Wah, masalah megang mana beda. Apakah termasuk beradab yang kentut ketika makan berjamaah? Jawabannya gampang kalau saya jawabannya. Saya tanya, kalau antum ambil apakah ada dalil dari Quran wa Sunnah tentang enggak boleh kentut ketika makan jamaah? Kan enggak ada. Sekarang saya tanya, urfan ada enggak? Urfan ada enggak? Ya wis, karena kalau jawabannya enggak beradab. Apakah dosa? Nah dulu, semua yang itu tidak beradab, belum mesti dosa loh ya. Jangan salah paham banyak ini, gak mesti sesuatu yang tidak beradab dikatakan berdosa, belum tentu. Cuma dia ulam, dicela, karena dia gak beradab. Apakah dicela mesti berdosa? Belum tentu. Dosa syaih membutuhkan dalil. Paham ya kawan? Dosa itu syaih membutuhkan dalil. Gak bisa kita mengatakan dosa tanpa dengan dalil. Tapi sesuatu itu dikatakan terserah dan gak beradab, bisa dengan huruf. Mahfuz? Jelas ini, kawan? Paham ini? Nah, sekarang, yang namanya urfan berbeda-beda. Kalau orang Arab, ya orang Arab, tentu sebau apapun yang penting jangan disuarakan, aman-aman aja. Itu orang Arab, ya kan? Tapi kalau orang Indonesia, meskipun orang bunyi atau enggak, yang penting baunya yang permasalahan. Kalau orang Arab tidak. Kentut dengan disuarakan itu aib bagi mereka. Aib bagi mereka, aib people, meskipun enggak ada baunya. Meskipun baunya wangi. Aneh kata begitu kan. Tapi yang permasalahan bunyinya. Bunyi itu enggak beradab di dalam salah ini. Yang namanya uruf itu beda dari negeri ke negeri yang lain. Sebagaimana ikhwan, barakallahu fikum dalam qawaid sa'diyah, qawaid al-khitan, Syekh Sa'di rahimahullah taala nanti ada yang baru kita pelajari, antum baru dapat awal. Kita sudah selesaikan di akhir pembahasan beliau ketika membahas tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa namanya? Itu kan terkait dengan waqulu qaulan ma'ruf, kan ada ya. Harus dengan kata ma'ruf. Wa ma'ruf terkait dengan huruf. Jadi kalau di Solo ngangkat suara sedikit aja itu udah nggak dikatakan beradab, jadi terlaka. Tapi kalau di Jawa Timur, oh santai wae. Maka setiap bangsa ke bangsa yang lainnya berbeda. Dan ini semuanya kedudukannya adalah huruf. Langsung ya Pak. Jadi ya terkait dengan ini yang harus begitu, harus paham hurufnya gimana. Lah kalau andai kata jalan di depan orang tua, jalan kita Evan ya, jalan. Jalan begitu aja di depan orang tua tanpa ngomong amin. Kalau satu tempat dikatakan itu adalah gak beradab, dikatakan gak beradab. Kalau satu tempat dan itu biasa, dia gak biasa, dia gak biasa. Jadi gak mesti. Huruf yang ada di sana, antum letakkan di sini gak mungkin. Gak bisa antum letakkan di sini. Dan di sini juga harusnya kalau ada di sana. Harus perhatikan masalah huruf. Tapi ketika huruf itu bertabrakan dalam satu keadaan, nanti dihukumnya kepada negara. Semisal pembahasan tentang cici. Cici itu ya, barakallahu fikum. Kami yang puluh saukali, rahimallahu ta'ala, yang namanya cici. Bukan dilihat dari setiap urfun, dari perorangan, atau per satu desa. Tapi dikembalikan ke negara. Makanya makan cacing, boleh apa tidak. Kalau secara dalil, cacing enggak ada dalilnya. Apa makan cacing itu hukumnya enggak ada. Sehingga dibikin apa obat itu ya. Tapi pembahasannya kembali kepada adilah yang umum. Apa dalam Al-Quran? Inna Allah yuharrimu alaihi muslih wa yuharrimu alaihi khobait. Kata khobait itu mencakup haram dan mencakup menjijikan. Itu maksudnya ulama. Fama huwa menjijikan bahwa kembali ke negara. Kembali ke negara. Lah apakah cacing itu di negara kita ini umumnya adalah menjijikan. Kalau di negara kita menjadi haram. Lah sekarang butuh ya butuh ditanya sama anunya. Haram apa enggak? Apa menjijikan apa enggak? Bolehkah kita makan sambil ngobrol dengan teman makan kita? Bahkan sunnah makan itu dengan ngobrol. Dan tadi penjelasannya. Justru diem itu enggak sunnah. Justru sunnahnya itu makan dengan ngobrol saat insya Allah. Itu sunnah. Bahkan dianjurkan ketika ngobrol itu ngobrol cerita orang-orang soleh. Itu. Jadi justru makan dengan sunnah itu dengan ngobrol. Bukan dengan diri. Tambah ya. Itu saya insya Allah pembahasannya. Loh kayak gini loh Pak. Ya kita itu udah lama tapi enggak banyak kita enggak tahu kan gitu loh. Bahwasannya ketika selesai makan, kita menjelati jari kita. Apakah tangan kiri kita memegang makanan? Apabila tangan kiri kita memegang makanan, maka bagaimana cara kita membersihkan tangan kiri kita? Atau kita buang sisa makanan tersebut? Loh, kenapa tangan kiri yang meliputi kuk? Kalau megangi makanan kan ada makanan diambil, jangan dijilati. Kalau angkat jelati sama jangan semangat dengan tangan kiri. Gitu loh. Jangan tak ambilin. Kalau angkat jelati maka sama aja anta memakan dengan tangan kiri. Karena apa? Karena engkau memakan apa? Tangan kiri anda ke masukkan kemana? Ke mulut anda. Maka sama aja engkau makan dengan tangan kiri. Lebih afdol mana bagi orang yang terkena penyakit stroke? Dia makan dengan tangan kiri atau didulang? Kalau ditanya hukum asal, boleh dia makan dengan tangan kiri. Karena lain kalau dipulona penila usaha, dan juga apa ya Juan, faida usul, yang namanya dia tidak mampu kan gugur padanya. Akhirnya, wa min qawaidi syari'ati taisiru, fi kulli amrin nabau ta'siru, wa laisa wajibun bila qidari, wa la muharramun ma'af firari. Tidak ada kata haram bagi dia, dan gugur kepadanya kewajibannya. Maka boleh bagi dia makan apa? Makan dengan tangan kiri. Tapi manakah yang paling afdal? Ya, kalau anta bisa mendulangnya, maka lebih afdal. Ya kan? Permasalahan kan bolehnya boleh dia makan dengan tangan kiri. Cuma pertanyaannya, bagaimana yang lebih afdal kalau anda mampu dan terus mampu? Afdal. bagus anta, biar dia dimakan dengan tangan kirinya. Ada kata maka enggak ada masalah. Gitu loh, ada kata enggak ada masalah. Itu permasalahannya. Apakah benar memakan makanan sisa orang tidak ada kisapnya? Apakah benar memakan makanan sisa orang tidak ada kisapnya? Allah Ta'ala alam. Dari mana ini? Enggak tahu. Bagaimana jika teman makan? Bagaimana jika teman makan? Bagaimana jika teman makan kita? Bagaimana jika teman makan kita? Enggak ada kemana ini? Sulit. Enggak ada kemana kan? Lu. Enggak ada kemana kan? Bagaimana jika teman makan kita? Dia memiliki kuku yang panjang dan banyak kotorannya. Kita malah jijik dengan dan tidak mau menjilati nampan secara sisi, apakah perbuatan tersebut tercela? Apakah perbuatan tersebut tercela? Aib perbuatan dia tidak mau menjilati, ya dia tidak mendapatkan sunnah. Nah, dia marah jijik gimana? Ya, dinasihat temennya, so, bukan panjang-panjang gitu. Kita malah susi dan tidak menjilati mau. Karena kalau enggak dapat menjilati, karena susi, barokahnya kan enggak dapat, nanti khawatir. Setengah dua selesai ya. Ustaz, bagaimana dengan penelitian dua tikus itu dapat menyebabkan penyakit tipes? Apa tetap kita memungut nasi yang jatuh di tempat yang susah dari tikus? Itu kan dilalui oleh tikus. Dilalui oleh tikus. Tikus itu melewati pangkalan Anda atau itu jatuh di tempat melewati. Ini penelitiannya gimana? Penelitian itu tikus melewati makanan kita, ya kan? Atau jatuh di tempat lewatnya tikus. Ini kan dua suruh berbeda kayaknya. Meskipun mungkin secara anu kan kalau tikus melewati makanan kita itu jelas terlewati dan mungkin kuman-kumannya masuk di situ kan gitu. Kalau ada kata tikus itu lalu lalang di situ terus jatuh makanan kita, bisa jadi kumannya udah bersih dengan awak. Dengan tanah kan ngono, dengan angin caranya kan mati. Makanya penelitian yang mana ini? Gitu. Yang kedua kan bisa dicuci dong gitu loh. Kalau nggak bisa, ya wis, buangan jadi nengkar di mana neng ayam. Apakah hukum makan atau minum sambil berdiri dan berjalan? Apakah ada perbedaannya berjalan dan berdiri? Yang namanya berjalan pasti berdiri. Kalau berdiri belum tentu berjalan, ya nggak? Kalau larangan berdiri itu sudah dihukumi makruh, maka mengharuskan berjalan dihukumi makruh. Selesai sudah kan? Sudah. Berarti hukum makruh. Ada pun hadis yang mereka pakai dalil, kunna na'kulu fi ahli Rasulillah wa nahnu namshi. Na'kulu wa nahnu namshi adalah kami di zaman Rasul alaihi wasallam, kami itu makan dengan berdiri. Dan kami itu makan dengan berjalan. Hadis ini dari jalan. Hadis lemah, karena ada Hafs bin Nuhyan dan pernah anak bahasa di sini. Hadis ini zahir sanadnya sahih. Walihada sa'al al-Bani rahimahullah ta'ala. Tapi hadis ini ada cacat dan cacat ini apa? Khufiyah. Yaitu ada Hafs bin Nuhyan. Walihada qudlal mizan wa min akhfa'ihi. Termasuk kesalahan Hafs bin Nuhyan adalah meriwayatkan ini hadis. Maka hadis ini tidak bisa dipakai hujah. Bolehnya makan dengan berjalan karena hadis lemah. Syekhuna Mughir rahimahullah ta'ala di awal kali menghasankan atau mentah di sini, setelah itu beliau taraja'ah dan beliau sebutkan dalam kitab Ahaditsul Muwalla Zahir wa Shihah. Jika seorang pernah makan barang curian kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan orang yang kecuri yang tidak tahu, apakah hanya cukup bertobat kepada Allah saja atau harus meminta keridhaan terhadap orang yang dia curi. Ya, jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana indahu madlamatun falyuhallil an akhihi al-yauma." Barang siapa yang pernah berbuat kezaliman, baik itu mengambil hartanya atau mengambil mencela kehormatannya atau ke dirinya, falyuhallil yauma, maka hendaknya dia meminta penghalalannya hari ini. Kata Rasulullah, fa'in taku hasanatan, jikalau dia punya kebaikan, ternyata dia belum meminta kehalalannya, maka dia akan diambil kebaikan-kebaikan dia. Fa'in lam takun hasanah, jikalau dia tidak punya kebaikan, maka turihat, akan dilemparkan kejelekan dia kepadanya, dosa-dosa dia akan dibebankan kepadanya, sehingga dia dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang muflis. Atadruna al-muflis? Apakah kalian tahu enggak apa itu orang yang bangkrut? Qalu al-muflis indana man la dirra wala mata'. Yang namanya bangkrut menurut kita adalah bangkrut terkait dengan harta bendanya. Atau bukan begitu orang muflis. Rasul membawa banyak kebaikan dari sholat, banyak pahala dari sholat, puasa, banyak ikhlas. Tapi di saat dia berbuat ini, berbuat kebaikan, dia kata mahada, mencela orang ini, menuduh orang ini, menjatuhkan kehormatan orang ini. Lihat, dia membawa banyak pahala, tapi lisannya gak bagus. Perbuatan dia gak bagus kepada orang lain. Maka apa yang terjadi? Dia ambil kebaikan dia semuanya. Kalau udah habis, kebaikan dia, kejelekan orang di dolim itu dilimpahkan ke dia, dan dia dilimpahkan ke dalam rakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati lisan kita. Hati-hati bagian organ-organ tubuh kita. Jangan sampai menghantam orang lain atau mengambil haknya orang lain. Cuma permasalahannya berarti kalau Anda mencuri, engkau harus minta kerelaan dia. Cuma ada permasalahan baru. Ustaz, kalau Anda kata Anda minta kerelaan dia, bukan malah dia merelakan, malah mungkin lebih saya dibunuh atau mungkin saya lebih hancur lagi masalahnya. Di sini para ulama yang saya baca dari fatwa Syekh Muhammad al-Imam Syekhuna Muhammad mengatakan, kalau kondisinya semisal ini, Anta enggak usah ngomong sama dia. Uangnya dia, Anta infakkan di jalan Allah dengan niatan namanya dia. Sebab kalau Anda beritahu Anda pernah mencuri kambing kamu sekian malah dibunuh Anda, atau malah dimasukkan ke dalam penjara atau yang lainnya, justru lebih banyak maksadanya. Maka semisal ini, kamu jangan ngomong sama dia. Tapi engkau harus mengembalikan uang itu dengan bentuk disodakokan kepada orang lain dengan niat dia. Dengan niatan dia. Mampung, kalau cukup di tangan dewi, menengwai, tetap kita gak bisa. Kalau anda tetap tidak menyelesaikannya dengan bentuk disodakokan kepada orang lain, maka belum selesai perkaranya. Jelas? Nah, begitu. Nah, sampai di sini insyaallah barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita menuju jalannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi semangat terus untuk belajar, karena ilmu itu adalah tidak ada bandingnya. Kama yaqulu Imam Ahmad rahimahullah taala, al ilmu la yu'adilu syai'un in sahha niyyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya, dengan syarat kalau bagus niatnya. Yang kedua ikhwan yang ana nasihatkan ni barakallahu fikum, perhatikan masalah fiqh, memperhatikan masalah fiqh dan fiqh terkait dengan fiqh itu penting sekali. Karena Allah mengatakan ma yuridillahu bi khairat yufaqih. Allah bahasanya Rasul yufaqih, Allah pahamkan dia. Yang namanya paham berarti terkait banyak poin, terkait dengan fiqih ini, fiqih itu, fiqih itu. Yufaqih fiqih. Mafhum? Lah, terkait dalam kehidupan kita pasti membutuhkan yang namanya fiqih. Membutuhkan fiqih itu banyak. Fiqih akidah juga namanya fiqih. Ya, muamalah inal itu juga namanya fiqih. Dan ini adalah manhaj. Jangan dikalian namanya manhaj itu nahdil orang tok. Yang namanya manhaj itu adalah toriko. Makan alaih rasul alaih salatu wassalam. Kita belajar adab makan itu di manhaj. Jadi manhaj itu toriko. Apa toriko? Makan alaih rasulullah wa as'alu. Apa yang di atasnya di rasulullah? Baik ibadah, makan, tidur. Itu alaih makan alaih rasulullah as'alu. Itu namanya manhaj. Jadi manhaj bukan terfokus hanya nakdir orang tok. Paham ya kawan? Izan manhaj itu am. Yashmal manhaj fi mu'amalati rasul. Manhaj fi bagaimana cara rasul makan. Manhaj bagaimana cara rasul makan. Bagaimana cara tidur. Bagaimana cara ibadah rasul. Bagaimana zakat. Bagaimana. Ada puluh manhaj. Ada puluh manhaj. Wadah insyaAllah kawan. Nah ini harus dipahami. Barakallahu fikum. Subhanakallahu alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.